Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita diperjumpakan kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan Masailul Jahiliyah, yaitu tentang perkara-perkara jahiliyah yang dimana perkara-perkara tersebut adalah perkara yang tercela yang mesti kita jauhi. Ya, sebagaimana kata para ulama, araftu syarra la bisyarri lakin litawakkif. Aku itu mengetahui kejelekan, mengetahui yang buruk-buruk, mengetahui suatu perkara dosa, ya bukan berarti aku itu ingin melakukannya, namun aku mengetahuinya supaya bisa menjauhinya, ya atau tidak melakukannya. Baik, kita sudah membahas tiga perkara jahiliyah, yaitu yang pertama ini sudah dirangkum ya dalam pembahasan yang ketiga kemarin, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminta doa kepada orang saleh, yang berdoa kepada orang saleh yang sudah mati. Kemudian masail jahiliyah yang kedua, yaitu berpecah belah, tidak ingin bersatu, ingin terkotak-kotak, ingin terpisah-pisah. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah taat kepada ulil amri atau kepada pemimpin. Sekarang yang keempat, masail jahiliyah yang keempat, yaitu taklidul a'ma wa madaruhu, taklid buta dan penjelasan bahayanya. Taklid buta dan penjelasan bahayanya. Halaman 34. Ini masalah jahiliyah yang keempat. Jadi yang dimaksudkan dalam masail jahiliyah yang keempat, nanti akan sedikit berulang nanti pada masail jahiliyah yang keenam, yaitu yang dimaksudkan adalah tidak mengikuti ajaran Rasul, namun cuma mengikuti apa yang sudah jadi tradisi, apa yang sudah jadi warisan turun-temurun. Nah, beliau katakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menjelaskan bahwasanya agama orang jahiliyah, inna dinahum mabniun ala usul, bahwasanya ajaran jahiliyah itu dibangun di atas ajaran-ajaran pokok. Dibangun di atas beberapa pondasi. Ya, sebagaimana Islam itu kan punya pondasi ajarannya kan, punya pondasi atau pokok ajarannya. Ajaran jahiliyah juga demikian. Beliau katakan a'zhamuha at-taqlid, yang paling pokok atau yang paling utama itu adalah taklid. Nah, beliau katakan fahuwal qaidatul kubra li jami'il kuffar, ini merupakan kaidah atau yang jadi dalil yang utama bagi orang kafir. Awalihim wa akhirihim, baik orang kafir yang dulu sampai orang kafir saat ini. Orang kafir yang dulu sampai saat ini, ya, mereka itu prinsipnya, ya mereka pegang. Kalau ditanya kenapa masih menganut ajaran seperti itu, karena taklid, karena cuma ngikut-ngikut saja, ngekor beo, cuma tahu ini dulu ini ajarannya seperti ini, ya sudah kita lakukan seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-23. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah kami tidak mengutus sebelum kalian, fi qaryatin, yaitu di suatu negeri, seorang pemberi peringatan, melainkan di tengah-tengah mereka nanti ada mutrafuha, ada orang-orang kaya, wong-wong sugih, nanti akan mengatakan inna wajadna aba'ana, kami itu cuma mendapati nenek moyang kami, ala ummatin, yaitu berada dalam satu ajaran, wa inna ala asarihim muqtadun, dan terhadap ajaran mereka tadi kami mengikutinya, kami jadi pengikut. Jadi tidak ada dalil apa-apa, cuma dalilnya ini tradisi, ini warisan, ini ajaran nenek moyang. Ya tetap diwariskan, tetap diteruskan. Sama halnya juga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat yang lainnya, surat Luqman ayat ke-21. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana asyaitanu yad'uuhum ila adzabis sa'ir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika dikatakan kepada mereka ittabi'u, ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ikutilah wahyu, ikutilah ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka mereka akan menjawab bal, bahkan atau akan tetapi, kami itu lebih cocok untuk mengikuti ajaran aba'ana, nenek moyang kami. Atau law kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir, ya walaupun setan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala. Jadi mereka cuma alasan apa? Mengikuti nenek moyang, mengikuti leluhur. Ya, padahal barangkali ajarannya itu adalah ajaran setan yang bisa mengajak mereka ke dalam neraka. Atau dalam ayat yang lainnya lagi, dalam surat Saba ayat ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada tsumma tafakkaru ma bisahibikum min jinnah." Jadi dalam surat Saba Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya aku tuh hendak memberikan peringatan, memperingatkan kepada kalian suatu hal, yaitu supaya kalian itu menghadap Allah dengan ikhlas, yaitu mentauhidkan Allah. Ya, baik dalam keadaan berdua ataupun dalam keadaan sendiri-sendiri. Kemudian kalian pikirkan yaitu tentang Muhammad, tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu yaitu Nabi Muhammad tersebut. Dia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain hanyalah nazir, pemberi peringatan bagi kalian sebelum menghadapi azab yang sangat-sangat pedih, yang sangat-sangat keras. Nah, di sini dikatakan bahwasanya diperintahkan untuk mengikuti Nabi. Ya, jadi setiap orang sudah diperintahkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam malah digelar dengan gelaran yang macam-macam, dengan gelaran orang gila, ya, dan gelaran semacam itu. Padahal Nabi SAW itu membawa kebenaran. Ya, jadi orang-orang di masa jahiliyah itu tidak mengikuti ajaran Nabi SAW dan punya alasan itu berbagai macam seperti itu. Padahal yang Nabi SAW itu bawa adalah ajaran untuk mentauhidkan Allah. Mereka lebih cenderung untuk mengikuti ajaran leluhurnya yang tidak sepadan atau tidak sama dengan ajaran itu. Ya, jadi mereka lebih mementingkan ya, ajaran yang sudah turun-temurun. Ya, ajaran kesyirikan, tidak mau mengikuti ajaran tauhid, yaitu mengikhlaskan atau memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Padahal Nabi SAW ya, mengajarkan ajaran kebenaran, namun digelari seperti itu. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya setiap orang yang mengajak pada kebenaran pasti digelari macam-macam. Ya, pasti akan mendapatkan gelaran macam-macam. Ya, di tengah-tengah masyarakat, ya, pasti ada yang tidak suka dan menggelari dengan gelaran-gelaran yang tidak enak. Jadi harus bersabar, sebagaimana Nabi SAW tetap bersabar dalam hal itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Dalam surat Al-A'raf ayat ke-3. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, ikutilah ajaran yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Dan janganlah kalian itu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, wali-wali selainnya. Amat sedikitlah kalian mengambil pelajaran daripadanya. Maka dua ayat yang terakhir di sini menunjukkan bahayanya orang yang taklid. Orang yang taklid, ya, cuma ngikut-ngikutan saja, ya, ketika itu dia akan mendapatkan siksa. Orang yang taklid atau orang yang ikut-ikutan saja, dikatakan bahwasanya dia telah menyelisih ajaran yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka intinya di sini dalam masalah, ya, yang keempat di sini dijelaskan larangan untuk taklid buta. Yaitu taklid buta pada nenek moyang. Ya, larangan taklid buta pada nenek moyang. Namun di sini dikatakan oleh Syaikh Shalal Fauzan, taklid pada nenek moyang dapat dibagi dua. Saya ringkaskan aja yang dari penjelasan beliau. Taklid pada nenek moyang dapat dibagi dua. Yaitu yang pertama, taklid pada ajaran yang menyelisih ajaran Islam. Taklid pada ajaran yang menyelisih ajaran Islam. Atau mengikuti orang yang tidak pantas diikuti. Atau mengikuti orang yang tidak pantas untuk diikuti. Maka dikatakan di sini, ya, itu adalah taklid yang tercela, termasuk perkara jahiliyah. Itu adalah taklid yang tercela dan termasuk perkara jahiliyah. Kemudian taklid pada nenek moyang yang kedua, yang beliau sebutkan dalam halaman 35 kalau terjemahan. Adapun taklid dalam kebaikan. Jadi yang taklid yang kedua adalah taklid pada nenek moyang dalam kebaikan. Taklid pada nenek moyang dalam kebaikan. Maka itulah yang diperintahkan. Jadi kalau nenek moyang, leluhur itu mengajarkan amalan-amalan yang baik, akidah yang benar, mengajarkan ibadah yang ada tuntunan, mengajarkan akhlak yang baik, maka pantas diikuti. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam, dia katakan dia mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ya, seperti disebutkan dalam surat Yusuf ayat ke-38, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishak wa Yakub, maka lana an nusyrika billahi min syai'." Dan aku itu hanyalah mengikuti ajaran bapak-bapakku, nenek moyangku, yaitu Ibrahim. Ibrahim adalah nenek moyang dari Nabi Yusuf alaihissalam, Ishak, kemudian Yakub. Tiadalah patut bagi kami, yaitu para nabi, mempersekutukan sesuatu dengan Allah sedikit pun juga. Jadi intinya di sini yang tercela tadi tidak pakai dalil, tidak ada tuntunan, atau ya cuma sekedar mengikuti orang yang tidak pantas untuk diikuti. Ada pemabuk, dia ikuti juga warisannya. Ya, orang yang masih silamnya itu suram, dia ikuti juga seperti itu. Ya. Maka di sini sesuatu yang tercela. Namun kalau diikuti dalam kebaikan seperti Nabi Yusuf alaihissalam itu mengikuti nenek moyangnya yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub, maka dibolehkan. Seperti juga kita diperintahkan untuk mengikuti ajaran para salaf, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabauhum bi ihsan. Ya, dan mereka generasi-generasi awal dari kaum muhajirin dan anshar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, itu pantas untuk diikuti seperti disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100 tadi. Dan yang terakhir di sini dikatakan oleh Syaikh Shalal Fauzan, yang dalam masalah yang keempat ini beliau terangkan, wa hakadza yajibu ala kulli akilin, maka sudah pantas bagi orang yang berakal yang mau berpikir, ayan zura fi aqwalin nas, dia melihat-lihat ya perkataan orang-orang, fayumayyizuha wa yahsuha, maka dia hendaklah mempertimbangkan dan menelitinya atau membanding-bandingkannya. Wa yaral khata minas shawab, dia lihat mana yang keliru, mana yang benar. Fa yaqbalul haq wa yaruddul khata, dan dia ketika itu menerima kebenaran dan menolak kejelekan. Wa la yahmiluhu taqlidul a'ma 'alal baqa'i 'alal batil, dan tidak boleh seorang itu taklid buta sehingga tetap berada dalam kebatilan. Jadi intinya di sini yang termasuk perkara jahiliyah adalah taklid buta. Kemudian masalah yang kelima, al-ihtijaj bima alaihi al-aksar duna nadharin ila mustanidihi, yaitu selalu beralasan yang benar itu dipegang oleh yang banyak. Yang benar itu dipegang oleh yang banyak, tanpa melihat dari mana dasarnya. Ini kan sudah mayoritas di sini, di kampung ini lakukan, maka itu yang benar. Kamu yang menyelisih ya, kamu yang keliru. Orang satu Indonesia melakukannya, kamu tidak lakukan berarti kamu yang sesat. Itu termasuk pemikiran jahiliyah. Ya, ada enggak pemikiran seperti ini? Banyak. Banyak sekali pemikiran seperti itu. Jadi alasannya cuma ini sudah jadi tradisi orang banyak. Kamu yang menyelisihnya, tidak mau ikut, berarti kamu yang keliru. Wong-wong melakukan seperti itu kok. Kamu sendiri yang tidak melakukannya. Berarti masih menganut apa? Tradisi jahiliyah. Beliau katakan di sini. Jadi apa yang beliau katakan di awal-awal ini yang ada di tengah-tengah kita. Ini masalah jahiliyah semuanya, masalah jahiliyah semua yang ada di tengah-tengah kita. Beliau katakan inna min akbari qawaidihim, ini juga termasuk di antara kaidah penting dari orang jahiliyah. Al-iktirar bil-aksar, yaitu selalu terbuai, terpedaya, tertipu dengan jumlah masa yang banyak. Standar kebenaran itu dilihat dari banyaknya orang yang jadi pengikut. Wa yahtajuna bihi ala sihhati syai', banyaknya orang ini dijadikan standar akan benarnya sesuatu. Wa yastadiluna ala butlani syai' bi ghurbati wa qillati ahlihi, dan mereka itu selalu berdalil, beralasan dengan akan kebatilan sesuatu ya, dan keasingan sesuatu, atau sedikit orang yang mengikutinya itu dianggap aneh, dianggap sesat. Jadi yang banyak itu yang dianggap benar, yang sedikit itu yang dianggap sesat, yang dianggap keliru, yang dianggap tidak benar. Itu aliran sesat seperti itu. Standarnya apa? Sedikit itu yang dikatakan sesat, banyak itu yang dikatakan di atas kebenaran. Fa'atahum bidid dizalika, mereka menganggap yang berlawanan dengan yang banyak tadi itu yang sesat. Wa'audhahahu fi ghairi maudi'i minal Qur'an, dan mereka itu berkata tanpa memakai landasan dari Al-Quran. Landasannya cuma banyak sedikit. Tidak pakai landasan dalil, tidak pakai landasan Al-Quran, hadis, tidak. Ini kalau banyak, ya itu yang benar. Kalau sedikit, itu yang sesat, itu yang keliru. Maka di sini, jadi intinya beliau ingin membahas standar kebenaran itu bukanlah dilihat dari orang banyak. Ya, kalau pakai standar kebenaran dilihat dari orang banyak, maka itu prinsip orang jahiliyah itu seperti itu. Atau sebaliknya, standar sesat itu karena sedikit yang melakukannya. Kalau prinsipnya seperti itu, berarti masih menganut prinsip jahiliyah. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan juga, lihat dalam surat Al-An'am ayat 116. Ada di situ disebutkan, di terjemahan juga ada, fa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'u illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kalian itu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah hanyalah berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu banyak yang tidak tahu. Kalau pakai standar banyak, banyak juga yang tidak tahu akan suatu kebenaran. Maka kebenaran itu bukanlah suatu standar. Atau dalam ayat yang lainnya dikatakan, wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsaruhum la fasiqin. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji, sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka itu termasuk orang-orang yang fasik. Dalam ayat ini dikatakan yang banyak itu malah dikatakan fasik. Jadi banyak bukan standar kebenaran. Bahkan banyak orang yang sesat itu ya gara-gara pakai standar itu tadi. Dilihat orang banyak ikuti seperti itu, nah itulah yang dijadikan patokan. Padahal ya kebanyakan orang juga dapat menunjukkan itu adalah kefasikan. Jadi ukuran kebenaran sekali lagi bukanlah dilihat dari banyaknya orang. Bahkan yang sedikit itu bisa jadi yang di atas kebenaran, seperti Allah katakan tentang suatu kaum, tentang kisah-kisah para umat terdahulu. Mereka itu biasanya di atas kebenaran itu jumlahnya sedikit. Yang di atas kebenaran itu jumlahnya sedikit. Allah katakan, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah yang beriman dengan mereka kecuali orang-orang yang sedikit. Malah jadi sangat kebenaran itu sedikit. Dan kita pernah dengar kisah 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dari triliunan manusia yang bisa dikatakan tadi masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, cuma 70 ribu orang. Jumlah yang sedikit. Ya, jumlah yang sedikit, bukan jumlah yang banyak. Dan yang namanya kebenaran, ya, yang namanya kebenaran itu biasanya terasingkan. Sebagaimana kata Nabi SAW, badal Islamu qariban wa sayaudu qariban kama bada'a. Islam itu akan datang dalam keadaan yang asing dan juga akan kembali dalam keadaan yang asing. Di tengah-tengah kita akan muncul juga keasingan. Ketika kita jalani kebenaran, malah dianggap aneh. Ketika kita jalani inilah yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, malah dianggap itu sesat. Itu masalah yang kelima. Kemudian masalah yang terakhir yang kita bahas kali ini, masalah yang keenam, yaitu al-ihtijaj bima alaihi al-aqdamun duna nazarin ila mustanidihi, yaitu selalu berargumen, beralasan dengan para pendahulu atau nenek moyang. Ya, hampir sama dengan yang kelima di sini ya, yang keempat tadi ya. Duna nazarin, tanpa melihat adanya dalil di situ. Ya, tanpa melihat sandaran dalil, tanpa melihat dasar dalil. Cuma mengatakan bahwasanya ya ini pokoknya ajaran orang-orang yang ada dulu. Jadi kalau ada yang punya prinsip seperti ini, berarti apa? Dia masih menganut pemahaman atau prinsip jahiliyah. Nah, seperti diterangkan di sini, beliau katakan al-ihtijaju bil mutaqaddimin. Jika berasal seperti itu, maka ini adalah prinsip jahiliyah. Prinsip jahiliyah itu biasa beralasan dengan nenek moyang, pendahulu-pendahulu kita. Alasannya kalau ada amalan, ada ibadat, alasannya ini sudah jadi tradisi turun-temurun. Nah, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, qala fama abalul qurunil ula. Ya, ketika Fir'aun itu berkata, ketika Fir'aun itu didebat oleh Musa alaihissalam, Fir'aun itu menjawab, fama balul qurunil ula. Maka bagaimanakah lagi keadaan umat-umat yang dahulu? Maksudnya kami ini, Fir'aun katakan, dia menganut ibadah semacam itu, ya ini sudah jadi warisan dari nenek moyang ada dahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Orang-orang musyrik itu selalu beralasan seperti ini, ya. Mereka itu katakan bahwasanya kami tidak pernah mendengar ajaran seperti itu sebelumnya. Tidak pernah mendengar itu dari nenek-nenek moyang kami yang dahulu. Ya, padahal di bawah itu adalah ajaran Islam. Namun nenek moyang tidak pernah mengajari seperti itu, mereka katakan kami tidak pernah mendengar ajaran-ajaran semacam itu. Yang ada ya ajaran yang sudah jadi tradisi semacam ini. Nah, ini perkataan orang kafir Quraisy. Ya, semacam itu juga. Ya, itu tadi yang ayat yang kedua ini perkataan Nuh, ya, kepada kaumnya, kemudian kaumnya itu membalas seperti itu. Ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin, kami tidak pernah mendengar ajaran semacam itu dari nenek moyang kami yang dahulu. Ketika Nuh itu mengajari kepada mereka seperti itu, maka mereka menjawab seperti tadi. Orang-orang Quraisy juga ketika disodori suatu ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh nenek moyang mereka, mereka juga katakan sama, ma sami'na bihadza fil millatil akhirati in hadza illa ikhtilafun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, orang Quraisy, kafir Quraisy itu mengatakan kami tidak pernah mendengar seperti itu dari nenek moyang kami. Sesungguhnya apa yang kalian bawa tadi itu adalah ajaran dusta. Malah dikatakan ajaran yang benar tadi dikatakan ajaran dusta, digelari itu adalah ajaran yang sesat. Jadi, orang-orang yang ketika mendengar ajaran Rasul itu berbeda dengan ajaran nenek moyang yang mereka katakan tadi, inna hadza illa ikhtilafun. Yang ada ajaran itu cuma ajaran yang dusta. Ajaran yang tidak benar, ajaran yang sesat. Ya, orang kafir Quraisy juga katakan seperti itu. Maka demikian yang kata Syekh Shalal Fauzan, saat ajaran kita itu mendakwakan akidah juga, maka akan digelari dengan ajaran yang macam-macam. Ya, malah orang yang ahli kubur itu yang dikatakan di atas kebenaran. Ya, orang yang merayakan kubur itu yang dikatakan di atas kebenaran. Begitu juga kalau ada yang jadi pengagum, ya, acara Maulid Nabi misalnya, ya, acara yang tidak ada tuntunan, maka mereka juga akan beralasan seperti itu. Apa yang keajaran yang kalian bawa menentang ajaran penyembahan terhadap kubur tadi itu ajaran yang dusta. Begitu juga kalau ada yang menentang ini perayaan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, maka dikatakan lagi itu adalah ajaran yang dusta karena sudah menyelisih ajaran nenek moyang mereka. Nah, itu yang kita bahas, tiga masail jahiliyah. Yang pertama tadi apa? Taklid buta. Ya, kemudian yang kedua berdalil atau beralasan dengan banyaknya orang. Ya, pakai standar banyak itulah yang benar. Kalau sedikit berarti itulah yang sesat. Masail jahiliyah itu adalah prinsip orang jahiliyah. Kemudian yang terakhir tadi adalah mengikuti ajaran nenek moyang tanpa melihat dasar atau dalilnya. Ada yang ditanyakan? konten pertanyaan. Kalau nenek moyang itu kan Nabi Yakub punya moyang. Iya, karena Yusuf itu keturunan ke atas ke Ibrahim. Pasti benar. Tapi nenek moyangnya yang di atas kebenaran, yang tahu ajaran Rasul. Bukan nenek moyangnya juga yang ikut-ikut terus atau buat-buat ajaran baru. Waktu Nabi Yahya kerjanya, mana itu dibagi. Nah, Terus? Jawabnya kan, atau Ibrahim. Nenek moyangnya Yakub. Nenek moyangnya Yakub, Ibrahim. Nah, Ibrahim kan moyang kita juga. Iya, seandainya kita ikut ajaran Nabi Ibrahim, maka kita di atas kebenaran. Iya. Sudah betul kalau benar-benar mengikuti ajarannya Ibrahim. Tapi ajaran Ibrahim saya tidak tahu gimana mau dikatakan mengikuti ajaran Ibrahim. Karena ajaran Ibrahim itu ajaran Hanifiyah, ajaran yang lurus di atas tauhid, tidak berbuat syirik. Ada lagi? Hasil dari seorang pemimpin yang dipilih dengan cara banyak-banyakan suara. Ya, terus? Karena saya jatuh di presiden. Tetap ditaati. Enggak, sandar. Sah. Dengan cara kudeta saja sah. Kalau apa? Ya sah, jadi presidennya sah. Walaupun dengan cara yang keliru. Sah. Gimana? Jadi pemilu itu kan produk demokrasi. Ya. Seseorang yang membuat hukum itu berarti dia sudah menyamai atau menandingi Allah dalam bidang. Ya. Jadi kita seolah-olah itu apa kesirikan itu bagaimana? Orang yang memilih itu dia tidak menetapkan hukum. Dia tidak menetapkan hukum di situ. Dia memilih, ya, atas dasar melihat mana maslahat di situ atau mudorot dia ingin tekan. Bukan maksudnya dia menetapkan hukum. Tidak menetapkan hukum di situ. Beda dengan orang yang buat undang-undang. Orang yang memilih itu bukan orang yang buat undang-undang. Dia tidak membuat sama sekali. Namun dia untuk masalah memilih pemimpin yang sudah ada, pemimpin yang dicalonkan. Berbeda. Dan lihat fatwa-fatwa ulama. Ya. Ulama di berbagai macam negeri Islam, di negeri Islam itu rata-rata semua punya sistem demokrasi. Selain kerajaan Saudi Arabia. Maka pertanyaan-pertanyaan yang ada ketika ada pemilihan semacam itu sering para ulama itu dapatkan. Aljazair sistem demokrasi, Mesir sistem demokrasi. Ya. Kemudian Tunisia sistem demokrasi, negara-negara Islam, mayoritas Islam. Yaman sistem demokrasi. Kita Indonesia sistem demokrasi. Maka para ulama tahu kasus yang terjadi di berbagai macam negeri Islam seperti itu, tahu kasusnya. Maka banyak pertanyaan datang di tengah-tengah mereka, bolehkah memberikan suara dalam pemilu semacam itu? Maka lihat para ulama saja masih bolehkan. Mereka tidak katakan sama ini dengan mendukung demokrasi, tidak. Memilih ini berbeda dengan mendukung demokrasi. Ya, beda kalau kita menetapkan hukum di situ, beda kalau kita jadi bagian parlemen di situ, beda. Ini masalah memilih. Suatu hal yang derajatnya itu jauh sekali dengan ya, mengambil hukum dalam demokrasi tersebut, berbeda sekali. Ulama itu tahu, apa ulama juga mau dikatakan berbuat syirik gara-gara salah fatwa? Ulama belakangan ini. Lihat pendapat mayoritas ulama kecuali Syekh Muqbil. Cuma yang menyelisih di sini aja saya mukbil. Ulama kerajaan Saudi Arabia semua menetapkan sama seperti itu. Mulai dari Syekh Abdul Qadir Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, ulama lainnya yang ada saat ini, sampai seterusnya. Jawabannya sama seperti itu. Dilihat maslahat dan mudaratnya. Apalagi kalau ingin berhadapan dengan calon yang baik dan calon yang jelek. Calon yang soleh dengan calon yang penjahat. Calon yang mendukung Islam, calon yang tidak mendukung Islam. Itu suatu hal yang urgent sekali. Yang pertama, saya tidak setuju kalau salafi itu dikatakan kelompok. Saya justru ingin berbaur dengan kaum muslimin yang ada. Saya tidak mau terkotak-kotak salafi itu sendiri. Yang pertama seperti itu. Jadi kalau mau dibilang salafi itu dianggap sebagai suatu kelompok, saya tidak senang sekali. Kita itu butuh berbaur. Butuh masyarakat juga tahu dakwah semacam ini. Ya, mungkin mereka belum tahu karena belum ada pengajaran di tengah-tengah mereka. Jadi prinsip ini juga yang harus dipegang terlebih dahulu. Ya, karena Nabi SAW tidak suruh kita itu berkotak-kotak, bukan menjauh dari masyarakat, bukan kita berpisah sendiri, berjalan sendiri, bukan. Ya, jadi jangan dulu dianggap bahwasanya salafi ini adalah suatu kelompok. Sehingga tidak boleh dianggap lagi salafi ini nanti punya prinsip tersendiri ketika memutuskan untuk memilih ataukah tidak. Tidak. Setiap individu itu punya wewenang untuk dia mau mencoblos ya monggo, kalau tidak mau mencoblos ya monggo. Tidak dikatakan mereka itu satu suara semua mencoblos, atau tidak dikatakan mereka satu suara semua itu golput, karena bukan kelompok. Jadi mereka seperti kaum muslimin yang lainnya. Karena yang dimaksudkan dengan pemahaman salafi itu adalah manhajnya atau pemahamannya. Ya, manhajnya ataupun pemahamannya. Kemudian kalau dianggap suaranya itu sedikit, tidak juga. Suara yang sedikit ini digabung dengan yang lain-lain tetap jadi banyak, berpengaruh. Apalagi kita digabungkan dengan kaum muslimin yang lainnya, tetap berpengaruh. Dikatakan sedikit juga tidak benar. Kemudian yang ketiga, tidak mungkin ketika kita ingin pemimpin yang baik, walaupun dengan cara yang keliru seperti ini, kita cuma berpangku tangan kepada hasil pilihan orang lain. Tidak mungkin. Masa kita cuma harap tetangga kita nanti milih seperti itu, kita tidak lakukan sebab apa-apa. Nanti seandainya yang terjadi, ya, seandainya yang terjadi, suara yang terpilih atau suara yang banyak itu nanti jatuh kepada penjahat misalnya, terus siapa yang mau disalahin? Kita nanti salahkan tetangga kita, padahal kita sendiri tidak mau cari sebab. Suara sedikit tetap berpengaruh. Yang suara yang banyak tadi nanti dia akan berkurang mereka untuk bergerak. Ya, akan berkurang untuk bergerak. Dan yang keempat, kadang mungkin prinsip kita sejak dulu itu antipati dengan seperti ini untuk nyoblos. Namun para ulama sudah sejak dari dulu sebelum pelajaran seperti ini ada di tengah-tengah kita sebelum berkembangnya dakwah, itu sudah foto-foto semacam itu sudah muncul. Namun tidak ada yang berani menyelisih mainstream, menyelisih arus utama. Tidak ada yang berani menyelisihi. Dikira nanti kalau menyelisih berarti itu keliru tadi. Sama dengan prinsip ini tadi yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Ibnul Wahhab, yang banyak dikira itu yang selalu benar. Kalau ada yang menyelisih yang sedikit dikatakan sesat. Keliru juga kalau prinsipnya seperti itu. Kalau memang hak-hak dia ingin berbeda dari yang lainnya, ada ulama yang jadi rujukan, tidak ada masalah. Gitu. Jadi dalam masalah ini silakan, mau golput ya monggo, mau ambil pilihan ya monggo, silakan. Setiap orang punya istiadat masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Yang pilih punya tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak pilih ya sudah. Tapi minimal kita bisa menekan tadi. Minimal bisa menekan. Istiadat. Tidak ada dalil untuk memerintahkan untuk golput. Tidak ada dalil yang memerintahkan untuk mencoblos. Tidak ada. Tidak ada nas. Yang ada itu adalah hasil ijtihad. Jadi jawabnya itu bukan kelompok ya? Bukan kelompok. Tapi ada di tengah-tengah kaum muslimin. Kita itu tidak berpisah dari kaum muslimin. Kalau kita menganggap kita kelompok, sudah kita akan terkotak-kotak. Masyarakat tidak akan mau menerima dakwah. Jadi jahiliyah juga ingin berkotak-kotak. Kemarin prinsip yang kedua kan bertentangan dengan prinsip yang kedua. Prinsip jahiliyah nanti kalau ingin berkelompok-kelompok, maka berbaur dengan masyarakat. Kita tahu kita prinsipnya seperti ini. Jelaskan kepada mereka bahwasanya prinsip kita beragama seperti ini. Kita tetap ingin bersatu. Bersatunya gimana? Apa yang keliru di tengah-tengah masyarakat ingin dijelaskan. Kalau seandainya kita berpisah dari mereka, ingin kelompok tersendiri, maka masyarakat tidak akan terpengaruh dakwah. Iya kan? Yang penting kita tidak ikut arus yang ada di tengah-tengah masyarakat, tidak ikut ajaran mereka. Namun yang kita bawa itu ajaran Rasul. Mereka mau ikut ajaran ini, ya monggo. Kalau tidak mau mengikuti, ya sudah. Yang penting sudah jelaskan tengah-tengah mereka. Sudah sampai hujah, sudah sampai penjelasan dan seterusnya seperti itu. Satu lagi Ustaz. Sebenarnya masalah kita itu sebenarnya jika menganggap kita itu terkelompok sendiri. Sebenarnya kalau kita beda dengan mereka sebenarnya akan melihat kondisi masing-masing pribadi, terus kemampuan mereka untuk menyampaikan. Walaupun memang mereka tidak berani mengatakan, tapi mereka itu sudah kalimat tiga, walaupun tidak dikatakan hati-hati dengan dia. Masalahnya itu paling ringan itu hati-hati kayak bukan dia. Ini yang saya alami. Sama sudah Pak Sukir yang diingatkan sama kamu. Ya, seperti hal-hal yang memang saya tidak mau ikuti itu kan saya terus terang. Teman-teman itu saya terus terang di masjid ini saya sampaikan. Masalah agama itu Pak, saya masalah keyakinan saya juga dilindungi negara. Saya amalan-amalan yang Bapak sakit itu saya tidak ikuti. Kalau Bapak ingin mengetahui kenapa saya tidak mengikuti, silakan datang ke rumah saya. Kalau saya jawab di sini tentu saja bapak-bapak nggak berkenan, tapi silakan bapak datang ke rumah saya. Tapi kalau saya berbeda dengan bapak, ya saya menuntut ilmu agama itu lama, jadi saya juga ingin cari yang benar. Ternyata mereka juga menerima asal kita punya sikap, tapi di masyarakat kita tetap. Tapi hal-hal yang menyebut peribadahan yang berkata-kata ya, kita memang harus pandai-pandai menikapi. Itu saja. Saya tambahin. Jadi tetap bergaul kan? Tetap bergaul. Nanti lama-lama mereka akan tahu sendiri. Bahkan mungkin bisa jadi terpengaruh. Ada lagi? Ampun. Kalau kita nimbrung, nimbrung itu kan dalam otak ya mungkin kamu ya. Nanti ya kita mungkin menjaga hati kita juga menjaga teman kita. Menjaga hati jangan kita nanti ikut arus. Menjaga hati teman kita nanti dia harus tujuan waktu dengan arus kita. Ya mungkin tujuan kita berubah mungkin kita. Yang saya dimaksud lagi nih, jadi kadang mereka punya kajian kan, yang ngajar Ustaz mereka. Kadang kita punya kecil, cuman kalau mereka ngisi, ngomongnya kalau gitu itu, jadi mereka malah. Kalau enggak gitu, apa? Enggak datang, yuk gimana? Kalau datang yuk. Kajiannya siapa? Yuk, kita kan di masyarakat. Nah itu. Kalau kita mau. Kalau enggak datang, enggak enak. Enggak enak. Nanti teman-teman yang lain ngomong dengan kita itu apa ya? Kita mau duduk yuk, bosan juga. Tapi kalau enggak anu, kalau enggak duduk, nanti kita enggak bisa ngaruhi. Lihat maslahatnya mana yang lebih besar. Karena kita tidak mungkin gapai sempurna. Kalau maslahatnya, ya, saya duduk di situ tapi nanti masyarakat bisa saya pengaruhi. Dan itu jalan yang terbaik ketika itu. Bertemu mereka dengan pada acara-acara semacamnya sudah hadir. Kita tidak mungkin terpengaruh dengan ajarannya. Ya, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Misalnya kita dengar ceramahnya seperti itu. Ya hadir saja. Hadir. Tidak usah dengar kata orang dulu. Ingat, kita mau jalani suatu ajaran itu, ya, tidak usah ini dengar kata orang. Kalau kita lakukan seperti itu, maka berarti kita cari ridho dia, bukan cari ridho Allah. Bukan cari. Ya, nanti jelaskan sama mereka. Ini ada maslahat saya di situ. Ya, ada maslahat di situ. Misalnya ada sesuatu yang penting dijelaskan. Orang undang kita, ya. Orang undang kita pada suatu acara yang tidak ada tuntunan. Tapi kita nanti di situ jelaskan bahwasanya acara ini itu keliru. Mungkin orang-orang akan nuduh, ini kok kamu ada dari acara yang tidak ada tuntunan seperti itu. Namun ada maslahatnya di sini. Ketika hadir, orang-orang itu akan tanya, jamaah-jamaah itu akan tanya, kenapa acara ini kok tidak diadakan? Misalnya di Saudi misalnya. Langsung kita jelaskan, iya memang tidak diadakan. Ya. Ada masalah ketika itu mereka tanya. Lalu kita jawab. Berarti kan nanti ada pengaruh, acara ini lama kelamaan nanti akan hilang. Tapi bukannya dengan pemimpin ustaznya kita, kita malah ikut nanti bikin bentrok kalau kita dekat. Ya enggak usah tanya-tanya ketika itu, diam saja. Ya, cuma hadirkan badan aja, enggak hadirkan hati. Hadirkan badan aja, enggak hadirkan hati. Oh, kita kan takutnya juga. Dia ngomong ngawur kita bantah nanti kan jadi repot. Ya, makanya hadirkan badan aja. Hatinya enggak usah biar enggak jadi bentrok sama dia. Biasanya enggak tahan Ustaz. Saya 2 kali satu lantai. Saya kan undangannya sekah Ustaz. Nah, di situ ada nah, berhubung saya itu kalau undangan itu selesai sholat isya, nanti saya akan terakhir datang. Kebetulan dekat ustadznya. Ya datang pas acara intinya akikahan. Pas ustadznya datang, baru datang. Ngomongnya macam-macam. Nah, saya sama susah bantah pada saat itu. Enggak banyak ngomong itu, enggak ada tuntunannya. Sampai di sini undangannya itu umum, Pak. Jangan, ini undangan umum, Pak. Jadi nanti kalau disampaikan ya masalah kuat terhadap umat Islam dan umat yang lain tidak mawon Pak. Mungkin Pak Selamat tolong sampaikan sama ustadznya. Nah, ustadznya enggak juga saya kan datang, ustadznya juga enggak. Nah, tapi sudah saya kendaraannya tak suruh pakai di depan rumah saya. Akhirnya ya sesuatu kata juga tapi tak satu di waktu bukanya. Itu kan menyebut umat itu Ustadz. Asal itu Pak, di sini ini kan undangan umum. Halal-halal itu undangan satu desa, satu kampung. Kalau kita merasa bunga sendiri, saya juga bunga. Karena itu, padahal yang punya rakyat. Jadi, sebenarnya ingin datang, tapi kalau melihat ini, tuan sudah ada. Oke, sekarang saya tidak datang. Karena ya, ya dilihat kalau mau datang, dilihat ada masalah atau tidak. Yang muamalahnya besok aja saya bahas ya, saya lupa bawa sarahnya soalnya. Insyaallah. Nanti pertemuan kita tinggal satu kali sebelum Ramadan. Besok minggu depan terakhir. Minggu depannya lagi kan sudah puasa. Ramadan libur nanti setelah Ramadan. Ramadan libur. Libur. diklat belum Ramadan, diklatnya jangan dicas. Izin Ustaz, ini tadi kan di sini kan sedikit Ustaz pengajian ini. Di tempat saya itu di Pak Ibu itu juga ada kajian. Bagaimana kajian ini kita gabung? Di tempat malam Selasa itu tidak di sini semua, tapi saya juga mungkin seminggu untuk Selasa dan satu bulan empat kali, yang dua kali di Candel dan dua kali di sini. Di Candel itu pun juga. Di sebelah sini juga. Selang kali. Jadi kalau kita tidak kerja pasti. Ya, takutnya ini enggak disetujui nanti. Oh, kita sudah biasa. Nanti telinganya panas. Tidak. Itu pertama kali kita kan dulu kajiannya juga apa jadinya oleh Ustaz Muslim dulu. Jadi kita yang ngaji itu sudah terbiasa. Justru ini kita tokek juga. Nah, daripada di sana juga sedikit, di sini sedikit, kita sekali-kali campur di tempat saya. Sedikit enggak apa-apa kan, sedikit bukan standar ini, sesat ini. Salah ya? Belum, itu kan warna Ustaz Susilo, kitabnya kita bapak-bapak. Itu ada satu bulan sekali. Gimana Ustaz? Ah, manut saja Ustaz. Suruh datang ke sini saja. Sampun nggih. Pak Nasir. Apa jadi tim sukses, Pak? Berapa? Itu gokil hasilnya. Tim sukses apa ini supporter? Tim sukses. Waktu dia lo apa? Aku jadwalnya enggak pernah mau. Enggak pernah mau nyekma. Siapa? Kenapa bisa berbalik? Kenapa bisa berbalik? Dah, ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.